yang ular lengkap dengan ular-ularnya. Siapa dia? Siapa? Oh, baik. Langsung saja. Dewi Kancil si goyang ular. Selamat malam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Om Kemis. Iya. Asik-asik. Bisa kemari. Aduh, apa bunyi? Pulanglah ah aku. Sudah 3 bulan aku kau tinggalkan. Hey. Sudah tak tahan menatapkan rindu, rindu untuk bertemu, bercanda bersama. Aduh, apa? Tetap semangat buat pasukan joget JMS. Ayo pasukan joget ketiga ya. Pas jobol. Balik lagi bray, untuk gua pindah kemari takut. Goyang lagi mas bro. Ya masih spesial buat keluarga besar sebulan yang mau siap di keluarga. Tapi seluruhnya masyarakat Pekopen. Goyang lagi mas bro. Siang malam kubayangkan itu tan abang seorang sedang erat kasih sayang diriku engkau tinggalkan. Ya, akan saya turunkan ke tengah-tengah penonton sekalian. Barangkali ada yang mau selfie-selfie bareng. Ayo silakan. Yang mau selfie-selfie bareng silakan. Yang mau foto-foto bareng silakan ya. Enggak usah takut. Ulernya sudah jinak, mulutnya pun sudah dilakban. Yeah, spesial buat Aram Dani yang punya wilayah ya. Tejo Numbiru buat pengantin. Ayo silakan, dosa takut ya. Kalau geli mah tetap geli. Buat pengantin. Ayo pengantin di foto bareng pengantin. Pengantin mau foto. Ayo buat si ibunya. Yang malamku terbayang mulanya. Semuanya minta tepuk tangan dong buat Om Kemis. Terima kasih sudah terhibur.